Sesaat lagi akan ada simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 25 Maret 2012 yang bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Aula 1433 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-84 tentang nikah bagian yang ke-8. Mahram atau wanita-wanita yang haram dinikahi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arza'nakum wa ummahatukumul lati arza'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatun nisa'ikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Berdasar ayat di atas, dapat dipahami bahwa wanita yang haram dinikahi itu ada dua macam, yaitu 1. Wanita yang selamanya haram dinikahi, dan 2. Wanita yang untuk sementara haram dinikahi. Adapun wanita yang selamanya haram dinikahi ada 3 macam. 1. Haram dinikahi karena ada hubungan nasab. 2. Haram dinikahi karena ada hubungan susuan. 3. Haram dinikahi karena ada hubungan musyaharah atau perkawinan. A. Wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan nasab adalah sebagai berikut. 1. Ibu. Yang dimaksud adalah wanita yang melahirkannya, termasuk juga nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan seterusnya ke atas. 2. Anak perempuan. Yang dimaksud adalah wanita yang lahir karenanya, termasuk cucu perempuan dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara perempuan, seayah seibu, seayah saja atau seibu saja. 4. Ammah, yaitu saudara perempuan ayah, baik saudara kandung, saudara seayah saja atau saudara seibu saja. 5. Kholah, yaitu saudara perempuan ibu, baik saudara kandung, saudara seayah saja atau saudara seibu saja. 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan, dan seterusnya ke bawah. 7. Anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan, dan seterusnya ke bawah. B. Wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan susuan. Firman Allah, wa ummahatukumul lati ardu'anakum wa akhawatukum minar radha'ah. Diharamkan atas kamu ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuan sepesusuan. Quran surat An-Nisa ayat 23. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah taqalat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minal wiladah. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, haramnya sebab susuan adalah sebagaimana haramnya sebab kelahiran atau nasab. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1068. An Ibn Abbasin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam urida ala ibnati Hamzata faqala innaha la takhillu li innaha ibnatu akhi minar radha'ah wa yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minar rahimi. Rawahu Muslim. Dari Ibn Abbas bahwasanya para sahabat menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi anak perempuan Hamzah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia tidak halal bagiku, karena dia adalah anak saudaraku sepesusuan. Sedangkan haram sebab susuan itu sebagaimana haram sebab nasab atau keturunan. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1071. An Aliyin qala, qultu ya Rasulullah malaka tanawwaku fi Quraisyin wa tada'una. Faqala wa indahum syai'un. Qultu na'am bintu Hamzata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha la takhillu li innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Rawahu Muslim. Dari Ali ia berkata, saya pernah bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau sangat mengutamakan wanita-wanita Quraisy dan meninggalkan wanita-wanita kami? Beliau balik bertanya, adakah wanita dari kalian yang pantas bagiku? Ali menjawab, iya, yaitu putrinya Hamzah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia tidak halal bagiku, karena ia adalah putri saudaraku sepesusuan. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1071. An Urwata an Aisyata annaha ahbaratsu anna ammaha minar radha'ati yusamma aflaha istazana 'alaiha fa hajabathu fa ahbarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala laha la tahjibi minhu fa innahu yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasabi. Rawahu Muslim. Dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya ia mengkhabarkan kepada Urwah bahwa paman susunya yang bernama Aflah minta izin kepada Aisyah untuk menemuinya. Lalu Aisyah berhijab darinya. Kemudian Aisyah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, kamu tidak perlu berhijab darinya, karena haram sebab susuan itu sebagaimana haram sebab nasab. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1071. An Urwata bin Zubairi an Aisyata annaha ahbaratu anna aflaha akha Abil Quaisi jaa yasta'dinu 'alaiha wa huwa 'ammuha min ar-radha'ati ba'da an unzilal hijabu. Qalat fa abaitu an azana lahu. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbartuhu billadzi sana'tu fa amaroni an azana lahu alayya. Rawahu Muslim. Dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah, bahwa ia telah mengkhabarkan kepadanya bahwa Aflah, yaitu saudara Abul Quwais, datang kepada Aisyah meminta izin untuk menemunya, sedangkan dia adalah pamannya dari hubungan susuan. Peristiwa itu terjadi setelah turunnya ayat tentang hijab. Aisyah berkata, saya tidak mengizinkan dia masuk. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, saya beritahukan kepada beliau mengenai apa yang saya perbuat. Maka beliau menyuruhku supaya aku mengizinkannya masuk menemuiku. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1069. An Urwata anna Aisyata ahbaratsu annahu jaa aflahu akhu Abil Quaisi yasta'zinu 'alaiha ba'da ma nazala al-hijab. Wa kana Abul Quaisi aba Aisyata minar radha'ati. Qalat Aisyatu faqultu wallahi la azanu li aflaha hatta astazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Abul Quaisi laisa huwa ardu'ani walakin ardu'atni imra'atuhu. Qalat Aisyatu falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah inna aflaha akha Abul Quaisi ja'ani yasta'zinu 'alayya fakarihtu an azana lahu hatta astazinaka. Qalat faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam izani lahu. Qala Urwatu fabizalika kanat Aisyatu taqulu harrimu minar radha'ati ma tuharrimuna minan nasabi. Rawahu Muslim. Dari Urwah bahwasannya Aisyah telah mengkhabarkan kepadanya bahwa Aflah, saudara Abul Quais, datang meminta izin untuk menemuinya. Peristiwa itu terjadi setelah turunnya ayat hijab. Abul Quais adalah bapak susu Aisyah. Aisyah berkata, saya berkata, demi Allah, saya tidak akan mengizinkan Aflah masuk menemuiku sehingga saya meminta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, karena bukan Abul Quais yang menyusuiku tetapi istrinya yang menyusuiku. Aisyah berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Aflah, yaitu saudaranya Abul Quais, datang minta izin untuk menemuiku. Lalu aku tidak mau mengizinkannya sebelum aku minta izin kepadamu. Aisyah berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izinkanlah dia masuk. Urwah berkata, oleh karena itu Aisyah berkata, jadikanlah mahram dari sebab susuan sebagaimana kalian menjadikan mahram dari sebab nasab atau keturunan. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1069. An Aisyah taqalat jaa ammi minar radha'ati yasta'dhinu 'alayya fa abaitu an adzana lahu hatta astamira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu inna ammi minar radha'ati istadzana 'alayya fa abaitu an adzana lahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyalid 'alaiki 'ammuki. Qultu innama ardu'atnil mar'atu walam yurdi'nir rajulu. Qala innahu ammuki falyalij alaiki. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, pamanku susu datang meminta izin untuk menemuiku. Lalu aku tidak mengizinkan dia masuk. Aku minta izin kepada Rasul sebelum aku minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, saya berkata, sesungguhnya pamanku susu meminta izin untuk menemuiku. Namun aku tidak mengizinkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah pamanmu masuk menemuimu. Saya berkata, sesungguhnya yang menyusuiku adalah seorang wanita, bukan seorang laki-laki. Beliau bersabda, sesungguhnya dia adalah pamanmu, biarkanlah dia masuk menemuimu. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1070. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat dipahami bahwa wanita yang haram untuk dinikahi karena hubungan susuan itu adalah sebagai berikut. 1. Ibu susu, yakni ibu yang menyusuinya. Maksudnya ialah wanita yang pernah menyusui laki-laki tersebut, sedangkan ia bukan wanita yang melahirkannya. 2. Nenek susu, yaitu ibu dari wanita yang pernah menyusuinya, atau ibu dari suami wanita yang pernah menyusuinya. 3. Anak susu, yaitu wanita yang pernah disusui istrinya, termasuk juga anak perempuan dari anak susu tersebut. 4. Bibi susu, yakni saudara perempuan dari wanita yang menyusuinya, atau saudara perempuan dari suami wanita yang menyusuinya. 5. Keponakan susu, yaitu anak perempuan dari saudara sepesusuan. 6. Saudara sepesusuan. C. Wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan musyaharah atau perkawinan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Wala tangkihu ma nahaha wala tangkihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surat An-Nisa ayat 22. Dari dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan musyaharah adalah sebagai berikut. 1. Mertua perempuan dan seterusnya ke atas. 2. Anak tiri dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara ayah tiri dengan ibu dari anak tiri tersebut. 3. Menantu, yaitu istri anaknya, istri cucunya, dan seterusnya ke bawah. 4. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah. Untuk ini tidak disyaratkan harus telah ada hubungan kelamin antara ayah dan ibu tiri tersebut. Bersambung.